الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mempelajari pelajaran akidah dan akhlak sebagai seorang muslim dari kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir di masa jahiliyah. Karya Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Baik. Alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ke-101. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul hadiyatu ba'da al-mi'ah. Al-mas'alatul hadiyatu ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-101. Izdira'ul fuqara. Di antara perangai orang-orang kafir di masa jahiliyah dahulu adalah merendahkan orang-orang fakir, memandang remeh, menganggap enteng orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Maka di antara perangai orang-orang kafir di masa jahiliyah, mereka diremehkan, mereka tidak dianggap sebagai orang-orang yang mulia. Dan inilah salah satu karakter jahiliyah dahulu yang menghalangi mereka untuk mengikuti kebenaran. Subhanallah, dikarenakan sifat yang jelek ini, maka mereka terhalangi dari mengikuti kebenaran. Sebab hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan hikmahnya bahwasannya kebanyakan pengikut Rasul alaihi salatu wassalam justru dari orang-orang yang lemah ini. Fa'atahum biqaulihi ta'ala. Maka Nabi SAW datang kepada mereka dengan membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi. Dan janganlah engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari. Surat Al-An'am ayat ke-52. Lanjutan ayatnya, yuriduna wajhah. Mereka beribadah kepada Allah pada pagi dan petang hari dalam rangka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mereka lakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah. Ma'alaika min hisabihi min syai', dan engkau wahai Muhammad tidak ada kewajiban atasmu untuk menghisab mereka. Wa ma min hisabika alaihi min syai', demikian pula hisabmu, perhitungan amalan-amalanmu bukanlah menjadi tanggung jawab mereka sedikitpun. Fatatrudahum, sehingga engkau boleh mengusir mereka. Fatakuna minal zalimin, kalau kamu melakukannya maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini surat Al-An'am ayat ke-52. Baik. Inilah salah satu sifat orang-orang kafir di masa jahiliyah dahulu. Untuk dapat memahami ayat ini dengan baik, para ulama menyebutkan kisah sebab turunnya ayat tersebut. Dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim tentang ayat ini, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari. Qala nazalat fi sittatin. Beliau berkata, ayat ini turun berbicara tentang 6 orang. Ana wa ibnu Mas'ud minhum. Aku dan ibnu Mas'ud termasuk dari 6 orang tersebut. Wa kanal musyrikuna qalu tudni haula. Dan dahulu kaum musyrikin berkata kepada Nabi SAW, jauhkan mereka itu atau usir mereka. Maka turunlah ayat tersebut. Dan dijelaskan dalam riwayat Ibnu Hibban dari Khabbab radhiyallahu anhu, 6 orang itu yang tadi sudah disebutkan 2, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban mereka itu adalah Bilal, Suhaib, Bilal, Ammar dan Khabbab sendiri. Suhaib, Bilal, Ammar dan Khabbab sendiri. Ini adalah di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama masuk Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, bukan orang-orang yang memiliki ketenaran, kedudukan ataupun jabatan di tengah-tengah masyarakat, bukan. Hanya orang-orang yang dianggap enteng, dipandang sebelah mata oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena kefakiran mereka. Sehingga ketika mereka sudah masuk Islam dan mereka sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy yang merasa dirinya sebagai orang terhormat karena memiliki kekayaan dan kedudukan itu sudah tidak mau lagi. Tidak mau lagi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan dakwah beliau. Sehingga mereka sebetulnya tertarik. Mereka sebetulnya tertarik untuk mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dikarenakan mereka melihat ada orang-orang fakir, ada orang-orang miskin yang lebih banyak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu duduk bersama beliau, mereka gengsi. Mereka khawatir kalau derajat mereka itu jatuh dikarenakan duduk bersama orang-orang yang miskin ini. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apabila mereka datang, maka orang-orang ini tolong diusir dulu. Tolong diusir dulu. Sebab kata mereka, karena banyak orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk tamu-tamu. Nanti bagaimana kalau tamu dari luar kota atau dari luar negeri melihat saya duduk bersama orang-orang rendahan tersebut, orang-orang fakir? Ini yang dia khawatirkan, dia malu. Maka dia memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong kalau saya datang, orang-orang itu diusir. Nanti kalau saya sudah pergi terserah kamu. Mau duduk lagi bersama mereka atau tidak itu terserah." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi permintaan tersebut. Allah tidak senang sehingga Allah menegur langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari. Yuriduna wajha, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya, "Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh-dhalimin." Hisab mereka, perhitungan mereka atas amalan-amalan yang mereka kerjakan bukanlah menjadi tanggung jawabmu. Demikian pula sebaliknya, perhitungan amalanmu bukan tanggung jawab mereka, sehingga engkau boleh mengusir mereka. Maka kalau kamu melakukan hal tersebut, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala langsung mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan melakukan permintaan tersebut. Kenapa? Karena permintaan tersebut berdasarkan dari suatu sikap yang sangat buruk sekali, sikap yang tidak pantas, yaitu kesombongan. Merasa diri lebih tinggi. Karena apa? Hanya karena perkara duniawi. Jangankan dalam perkara duniawi, dalam perkara agama saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita untuk beriman dengan benar, untuk beramal saleh, berakhlak mulia, tidak boleh kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Apalagi hanya dalam perkara duniawi. Mentang-mentang mereka lebih banyak hartanya, lebih tinggi kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, lebih dihormati oleh masyarakat, lalu mereka merasa lebih mulia daripada orang-orang fakir. Maka ini sifat orang-orang jahiliyah di masa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih mereka tetap pertahankan setelah beliau diutus. Dan sayang sekali, sebagian sifat-sifat ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, di mana orang-orang yang dihormati di tengah-tengah masyarakat menganggap remeh terhadap orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Apalagi kalau sudah terlanjur disebut sebagai tokoh, apakah tokoh masyarakat ataukah tokoh agama, maka ketika yang mengikuti dakwah atau yang menyerukan dakwah kepada kebenaran itu bukan orang terhormat menurut mereka, bukan orang kaya, bukan pula pejabat, bukan pula orang-orang yang dihormati di tengah-tengah masyarakat, maka mereka akan menganggap ini adalah dakwah yang sesat. Ini adalah dakwah yang tidak benar. Berarti sifat meremehkan manusia adalah sifat yang sangat tercela yang akan menghalangi seseorang dari mengikuti kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya yang mulia, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari dalam keadaan mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah makna bil ghadati wal 'ashyi dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyib, Mujahid, Al-Hasan dan Qatadah, al-muradu bidzalika as-salawatul maktubat. Yang dimaksud beribadah kepada Allah pada pagi dan petang hari adalah salat lima waktu. Adalah salat wajib yang lima waktu. Maka demikianlah kita diperintahkan untuk bersahabat, berteman dan duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan salat lima waktu. Dan melakukan sholat lima waktu di sini maksudnya adalah melakukannya dengan sebenar-benarnya, dengan memenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan khusyuk di dalam melakukan sholat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita meninggalkan mereka. Allah perintahkan kita berteman dengan mereka, dan Allah melarang kita meninggalkan mereka. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ingatkan beliau untuk selalu berteman dan tidak boleh beliau meninggalkan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari dalam rangka mencari keridhaannya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka hanya karena engkau menginginkan perhiasan dunia ini, kenikmatan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu min dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, dan dia telah melampaui batas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersabar bersama orang-orang yang selalu beribadah kepadanya, walaupun mereka miskin, walaupun mereka fakir, walaupun mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak, walaupun mereka bukan orang-orang yang dihormati oleh masyarakatnya, tetapi apabila mereka orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb-nya, hendaklah engkau bersabar bersama mereka. Jadi ayat yang sebelumnya surat Al-An'am, Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka. Pada ayat Al-Kahfi ini Allah perintahkan beliau untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu. Ya subhanallah, perintahnya begitu penting sampai diperintahkan untuk bersabar. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari, yuriduna wajha, dalam keadaan mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan Allah mengatakan wala ta'du aynaka anhum, dan jangan sedikit pun kedua matamu berpaling dari mereka. Maksudnya apa? Jangan sedikit pun kamu meninggalkan mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena kamu menginginkan kenikmatan duniawi ini. Di sini ada faedah yang besar kepada kita ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya wajib bagi kita untuk senantiasa bersama para ulama wa talabatul ilm. Bersama para ulama dan para penuntut ilmu. Sabarkan diri kita bersama mereka. Berjalan bersama mereka. Mengikuti bimbingan mereka. Dan hidup bersama mereka. Walaupun terkadang kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam perkara-perkara duniawi. Walaupun kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam perkara-perkara duniawi. Ini kalau saya bergaul terus dengan para ulama dan para talabatul ilmi, nanti ekonomi saya begini-begini terus. Keuangan saya tidak ada kemajuan. Sabar. Sabarkan dirimu untuk terus bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas pada pagi dan petang hari. Dan di sini juga ada faedah penting Jangan sampai hanya karena masalah-masalah duniawi kita meninggalkan saudara-saudara kita yang berjalan di atas manhaj yang hak. Nah, subhanallah, ta'ammal hadhil ayah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dapat kita ambil faedah besar. Jangan sampai kita tinggalkan para talabatul ilm hanya karena persoalan duniawi yang terjadi antara kita dengan dia. Hanya karena wanita, hanya karena masalah bisnis, hanya karena perdagangan. Kemudian persaudaraan kita harus terpisah, persatuan kita harus terpecah. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itulah penting sekali kita mengikuti bimbingan yang syar'i. Dan sudah sering kita katakan ini karena memang sudah terjadi. Ada sebagian ikhwan yang tadinya masya Allah bersaudara, berkasih sayang. Ternyata setelah mengadakan kerja sama bisnis, lalu salah satunya berkhianat, tidak amanah. Pada akhirnya yang terjadi apa? Perpecahan. Yang terjadi adalah perpecahan. Iya. Maka di dalam ayat ini terdapat peringatan. Jangan sampai persoalan-persoalan duniawi tersebut menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu kita harus menjaga amanah. Menjaga hak-hak saudara kita. Jangan sampai hak-hak mereka itu terzalimi, maka yang terjadi adalah perpecahan. Demikian pula, ada kasus-kasus tertentu. Ada seorang ikhwan, ada seorang talib. Ada masalah duniawi dengan ustadznya. Sampai-sampai sudah tidak mau belajar. Tidak mau lagi menghadiri majelis yang diadakan ustadznya. Masalahnya apa? Kalau dicek, ternyata masalahnya duniawi. Maka, masuk di dalam makna ayat ini. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan dua matamu dari mereka karena engkau menginginkan kenikmatan duniawi. Jadi, jangan sampai persoalan-persoalan duniawi membuat kita meninggalkan al-ikhwa as-salafiyyin minal ulama wa talabatul ilm. Taib. Dan hikmah yang sangat penting di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang fakir adalah sebagai ujian. Adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang dianugerahkan harta. Apakah mereka akan benar-benar bersyukur dengan mengikuti kebenaran ataukah mereka mengingkari kebenaran tersebut sebagaimana dalam ayat wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Demikianlah kata Allah, kami berikan cobaan, kami berikan fitnah sebagian mereka dengan sebagian yang lain agar mereka mengatakan ahaula imanallahu alaihim min bainina, atau sehingga mereka mengatakan, yakni orang-orang yang diberikan kekayaan ini, apakah orang-orang yang telah diberi hidayah tersebut adalah orang yang diberikan nikmat harta kepada mereka di antara kami? Padahal bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu dengan orang-orang yang bersyukur? Ini maksudnya bukanlah ketika Allah memberikan harta kepada kalian itu sebagai tanda kebaikan kalian, bukan. Kebaikan kalian adalah apabila kalian bersyukur dengan harta yang Allah berikan tersebut. Iya. Maka ini sifat ahlul jahiliyah yang telah menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan dalil-dalil untuk mengingatkan mereka, jangan sampai sebagian menganggap rendah sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kalian merendahkan, menghina, memperolok-olok sebagian yang lain. Bisa jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita memperolok wanita yang lainnya. Bisa jadi wanita yang diperolok tersebut lebih baik daripada yang memperolok-olok. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bihasabi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seseorang dianggap buruk, cukuplah seseorang dianggap jelek dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala apabila dia merendahkan saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Demikian pula dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa di hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Faqala rajulun, maka seorang mengatakan, anna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan au na'lahu hasanan "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang? Dia ingin pakaiannya bagus, dia juga ingin menggunakan sandal yang bagus." Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Artinya tidak ada masalah. Siapa yang memiliki keluasan rezeki, lalu dia membeli pakaian yang bagus, yang mungkin agak mahal, sandal yang bagus, yang mungkin agak mahal, tidak ada masalah. Bahkan Allah maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Adapun yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ini yang dimaksud dengan kesombongan. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Jadi apabila seseorang di hatinya ada peremehan terhadap manusia, maka dialah sesungguhnya orang yang sombong. Manusia di sini maksudnya orang-orang yang beriman. Apabila di hatinya ada peremehan terhadap orang-orang yang beriman, maka dia adalah orang yang sombong. Baik. Permasalahan yang berikutnya. Permasalahan yang ke-102. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu tsaniyatu ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-102. Ramyuhum atba'ar rusuli bi'adamil ikhlas wa talabid dunya. Tuduhan mereka terhadap para pengikut Rasul alaihi wassalatu wassalam bahwa mereka itu tidak ikhlas dan hanya mengharapkan dunia. Ini masih ada hubungan dengan bab yang sebelumnya, ayatnya sama, yaitu surat Al-An'am ayat ke-52. Di dalam ayat ini terdapat jawaban terhadap tuduhan orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang kafir di zaman jahiliyah, terhadap pengikut para rasul. Karena pengikut para rasul kebanyakan orang miskin, kebanyakan orang-orang fakir, maka merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma 'alaika min hisabihim min syai'." Tidak ada atasmu wahai Muhammad tanggung jawab menghisab mereka, yakni menghitung amalan-amalan mereka sedikitpun. Al-ayah, ayat pada surat Al-An'am ayat ke-52 wa amsaluha, dan ayat-ayat yang semisalnya. Bagaimana sisi pendalilan dari hadis ini, dari ayat ini? Maksudnya adalah engkau wahai Muhammad tidak tahu hati mereka. Sehingga baik engkau maupun mereka tidak bisa menuduh mereka itu tidak ikhlas. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hisabuhum ala Allahi azza wa jalla, seperti dalam hadis. Hisab mereka adalah bagi Allah. Maksudnya apa? Hendaklah engkau perlakukan mereka sesuai yang nampak pada zahir mereka. Nampak mereka beriman, nampak mereka mengikuti engkau, nampak mereka melakukan sholat bil ghadati wal asyi, pada pagi dan petang hari sholat 5 waktu, maka itu yang disikapi. Anggap mereka orang-orang yang beriman, adapun apabila di hatinya terdapat kesesatan, atau di hatinya ada kepura-puraan, kemunafikan, pura-pura beriman, maka itu sudah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebetulnya ulama menjelaskan dalam potongan ayat yang sebelumnya, وَلَتَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Itu juga sudah terkandung bantahan kepada orang, tuduhan orang-orang kafir tersebut. Allah katakan, jangan engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, yang beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari. Allah katakan mereka itu adalah yuriduna wajhah, orang-orang yang mengharapkan, menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah bantahan terhadap tuduhan dusta tersebut. Allah katakan, Allah berikan rekomendasi tazkiyah, penyucian kepada mereka sebagai jawaban terhadap orang-orang kafir. Kata Allah, yuriduna wajhah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ketahuilah, sifat suka menuduh, suka melempar tuduhan dusta kepada para pengikut kebenaran dengan menuduh niat-niat dan maksud-maksud yang ada dalam hati mereka, ini adalah sifat ahlul jahiliyah dahulu. Namun sayangnya, sifat ini ternyata masih diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Iya. Masih ada orang-orang yang menuduh saudaranya niatnya jelek, padahal dia tidak tahu isi hati saudaranya. Apakah dia sudah membelah dadanya sehingga dia bisa tahu saudaranya itu berniat jelek? Tidak sama sekali. Dan contoh di zaman ini banyak sekali. Bahkan tidak jarang tuduhan-tuduhan tersebut muncul dari orang-orang yang juga menganggap mereka itu pejuang Islam. Seperti tuduhan-tuduhannya Hizbut Tahrir, tuduhan-tuduhannya kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Majelis Mujahilin Indonesia, dan kelompok Jamaah Ansarut Tagut, JAT. Mereka menuduh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang ada di Saudiyah, katanya ini para ulama tidaklah mengikuti kebenaran yang hakiki, mereka berfatwa sesuai pesanan penguasa. Kenapa? Karena ada kepentingan dunia di balik itu. Ini tuduhan mereka. Sering kali kita dengarkan yang seperti ini. Sampai-sampai mereka katakan para ulama itu adalah amilin. Orang-orang yang apa? Budak-budak. Budak-budak penguasa. Di mana mereka berfatwa cuma untuk menyenangkan penguasa. Menyenangkan pemerintah. Kenapa? Karena ada kepentingan dunia. Ini tuduhan. Tuduhan terhadap sesuatu yang ada di dalam hati. Padahal mereka tidak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Dan itu juga berdasarkan dari kebodohan mereka. Demikian pula, sebagian pemerintah kaum muslimin. Terkadang ketika ada tamu dari negeri-negeri kafir, mereka sambut dengan baik. Bahkan tidak jarang diberikan hadiah. Seperti dari Amerika misalkan, dari pejabat-pejabat yang datang dari Amerika. Terkadang diberikan hadiah. Terkadang disambut baik. Maka perbuatan tersebut langsung dituduh oleh orang-orang ini sebagai perbuatan apa? Mencari muka kepada Amerika. Mencari muka kepada orang-orang kafir. Padahal dia tidak tahu. Itu adalah metode Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Atau minimal membuat orang yang memusuhi Islam itu kemudian menjadi apa? Lunak hatinya. Dengan diberikan hadiah-hadiah. Tetapi mereka tidak peduli, langsung dituduh kepada niat-niat dan tujuan-tujuan mereka. Demikian pula, sebagian orang menuduh para duat, menuduh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, menuduh orang-orang yang menghidupkan sunnah, bahwasanya mereka itu hanya menginginkan ketenaran. Yang mereka inginkan adalah syuhrah, agar berbeda dengan masyarakatnya, agar mereka terkenal. Ini tuduhan, persis seperti tuduhan orang-orang jahiliyah dahulu. Demikian pula orang-orang kufar yang ada pada hari ini, mereka menuduh para mujahidin yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya tujuan jihad mereka hanyalah sekedar untuk meraih keuntungan duniawi. Karena di balik jihad ada penguasaan terhadap suatu negeri, penguasaan terhadap aset-aset mereka, dan perampasan harta-harta kaum musyrikin. Iya. Makanya tuduhan terhadap niat yang ada dalam hati seseorang padahal dia tidak mengetahuinya. Jadi hendaklah kita waspada, masih ada yang seperti ini yang diwariskan dari masa jahiliyah dahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sifat-sifat ahlul jahiliyah. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah hal yang tidak dijelaskan oleh mazhab Syafi'i tapi dijelaskan oleh mazhab lainnya atau sebaliknya? Kalau ada, saya minta contoh yang banyak. Ada insyaallah ta'ala. Namun untuk saat ini kita belum bisa memberikan contoh. Insyaallah ta'ala pada pelajaran fikih akan kita berikan contoh yang banyak. Sebab hakikatnya adanya mazhab-mazhab tersebut adalah usaha dari manusia. Maka yang namanya usaha dari manusia pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Para ulama yang menulis kitab pada mazhab Syafi'i, dia berusaha mengumpulkan semua masalah-masalah agama. Demikian pula pada masalah mazhab-mazhab yang lain. Tentunya sebagai manusia dia memiliki kekurangan, sehingga ada sebagian masalah yang tidak dibicarakan. Wallahu alam. Apa itu tasawuf? Mantik, kalam, filsafat. Karena ada tokoh agama di Indonesia bilang, mustahil mengerti agama tanpa mantik. Dan ada orang berkata mustahil memahami tauhid jika mengingkari tasawuf. Tasawuf itu ada, semua yang disebutkan di sini adalah ilmu-ilmu sesat. Yang namanya tasawuf, mantik, kalam, filsafat, itu adalah ilmu-ilmu sesat. Ini adalah bid'ah-bid'ah yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedikit pun. Bahkan sebaliknya, justru dengan adanya ilmu-ilmu ini, kaum muslimin banyak yang tersesat. Ini kenyataannya. Dahulu, di masa sahabat tidak dikenal yang namanya tasawuf, tidak dikenal yang namanya mantik, kalam, filsafat. Apakah kita katakan sahabat tidak mengerti agama, tidak memahami tauhid, karena tidak tahu tasawuf, tidak tahu mantik, tidak tahu kalam filsafat? Justru sebaliknya, ajaran-ajaran ini adalah ajaran-ajaran yang diadopsi dari orang-orang kafir, dari orang-orang Yunani. Kemudian inilah yang menyesatkan banyak kaum muslimin. Iya. Jadi ini semua adalah kebid'ahan mengada-ngada di dalam agama. Taib. Bagaimana doa ziarah kubur yang syar'i? Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah Al-Husayb bin Husayb radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, "Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mu'minin dan muslimin. Wa inna insya'allahu bik insya'allahu lalahikun. Dan sesungguhnya kami insya'allah akan menyusul kalian. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika punya hutang tidak mampu membayar itu dosa? Kalau dikatakan dosa, padahal dia tidak mampu membayar, mungkin kita katakan itu tidak termasuk dosa. Sebab dia dalam keadaan tidak mampu membayar. Akan tetapi, hutang tersebut akan menyebabkan dia terhalang masuk surga. Akan menyebabkan dia terhalangi masuk surga. Ini sebuah peringatan yang sangat besar, bahwasannya perkara hutang ini bukan perkara sepele. Ini hak saudara kita, tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita sepelekan. Sebab, kalau seorang mati sebelum dia membayar hutangnya, dia melunasi hutangnya, maka itu akan membuat dia terhalangi masuk surga sampai hutangnya itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Atau oleh siapa saja yang masih hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Samura bin Jundub, yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, inna fulanan ma'surun bidainihi. Sesungguhnya fulan yang meninggal tersebut, itu terikat dengan hutangnya. Anil jannah. Dia tidak bisa masuk surga. Fa in syi'tum fafduhu, wa in fa'aslimuhu ila azabillah. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau, tebuslah dia. Kalau kalian mau, maka serahkan dia untuk diazab, untuk diazab dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Hutang itu adalah persoalan yang harus diselesaikan. Ini hak saudara kita. Berbeda dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup kita istighfar, memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau berhubungan dengan hak saudara kita, maka harus diselesaikan. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya sudah lama menjadi pendengar RDS. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu agama yang saya dapatkan. Terima kasih Ustaz. Tapi di beberapa hari belakangan ini, saya tidak bisa mendengarkan lagi RDS, karena di tempatku ada radio baru yang cuma nyetel musik saja, yang gelombang frekuensinya jajarannya dengan RDS. Sehingga gelombang frekuensi RDS tertutup oleh radio musik ini. Mohon doakan Ustaz agar frekuensi RDS bisa eksis lagi, tidak diganggu frekuensi radio maksiat. Saya sangat sedih tidak bisa dengar RDS lagi, semoga pertolongan Allah segera tiba dari Agung Majenang. InsyaAllah Ta'ala, mudah-mudahan sebagai solusinya radio AM kita segera mengudara dalam waktu dekat ini insyaAllah Ta'ala. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Manakah yang lebih sahih antara duduk iftirashi dan duduk tawarruk pada tahiyat akhir sholat dua rakaat? Dari Abu Lufi Sadahayu. Termasuk sunnah, kalau sholatnya dua rakaat adalah duduk iftirashi. Karena dalam hadis Wa'il bin Hujr, yang diriwayatkan al-imam An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya beliau melihat Nabi SAW, sebagaimana kata Wa'il bin Hujr, wa idza jalasa fir ra'atain, adja'al yusra wa nasabal yumna. Apabila Nabi SAW duduk pada dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini duduk iftirash. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah Ats-Tsauri, khilafan li Malik wa Syafi'i. Afwan Ustaz mau tanya, apakah ada ulama yang mendefinisikan bahwa hukum karma adalah balasan dari tiap amalan? Saya tidak tahu kalau ada ulama yang berbicara tentang hukum karma ini. Bahwa balasan tiap amalan itu dinamakan hukum karma. Saya tidak tahu ada ulama yang berbicara demikian. Dan ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Atau bahasa Sanskerta, atau bahasa India, bukan bahasa Arab. Sehingga kebanyakan ulama kita yang ada di negeri Arab tidak mengenal istilah seperti ini. Hanya saja kadang-kadang kita berbicara dengan lisan kaum kita. Kadang-kadang kita berbicara dengan lisan kaum kita. Sehingga misalkan kalau ada saudara kita mengatakan, misalkan ya, hukum karma itu ada dalam Islam. Maka ini harus diperinci dulu. Jangan kita langsung mengatakan, ini ustadz misalkan, atau talibul ilmi da'i ini sesat. Kenapa? Karena dia membuat istilah baru yang tidak dikenal oleh para ulama. Dengan istilah apa? Hukum karma. untuk mendefinisikan balasan dari tiap amalan seseorang. Apalagi ternyata setelah dicek di kamus, hukum karma itu justru bertentangan dengan hukum Islam. Katakan definisi karma itu salah, tetapi harus kita rinci dulu. Apa maksud ucapan saudara kita ini? Apakah dia sekedar menggunakan ucapan kaumnya untuk memahamkan kepada mereka? Ataukah dia memang sudah tahu hukum karma itu sebetulnya istilah yang salah, dan dia menginginkan makna yang salah tersebut? Ini harus dirinci. Ini harus diperinci. Jadi ucapan-ucapan seperti ini jangan dijadikan sebagai sebab kita mencela seseorang. Iya. Soalnya orang awam yang mendengar kajian ustadz jadi beranggapan bahwa hukum karma ada. Padahal mereka mengenal hukum karma adalah balasan atas kejelekan seseorang yang ditempakan kepada anaknya atau kerabatnya. Bukankah seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain? Mohon penjelasan ustadz, jazakallah khairan. Ya jelas sekali. Kalau anggapannya seperti itu, maka menyimpang. Jadi menurut penanya di sini, hukum karma itu adalah balasan kejelekan seseorang ditempakan kepada anaknya dan kerabat-kerabatnya. Ini baru lagi saya ketahui definisi seperti ini atau makna seperti ini. Yang saya tahu sebagian masyarakat itu menganggap ya hukum karma balasan untuk dirinya sendiri. Tetapi ternyata kalau memang ada anggapan seperti ini, maka anggapan ini jelas batil. Kalau betul makna hukum karma itu yang mereka sebut dengan hukum karma adalah balasannya bukan kepada orang yang melakukannya tetapi kepada anaknya sendiri atau kepada kerabat-kerabatnya, maka ini makna yang batil. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi sebetulnya tergantung siapa yang kita ajak bicara di sini. Apakah orang yang memahami karma itu dengan makna ini atau dengan makna itu? Baik. Namun memang setelah kita melihat ada masalah-masalah seperti ini, sebaiknya istilah-istilah seperti ini dijauhi. Baik. Wallahu'alam. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara mengusap kepala bagi wanita saat berwudu? Sama saja dengan laki-laki, yaitu dimulai dari bagian kepala paling depan atau sebelumnya, dia basahkan dulu dua tangannya. Kemudian diusap dengan dua tangannya dari bagian kepala paling depan, terus sampai bagian belakang, lalu balik lagi, lalu kemudian mengusap telinga. Tanpa mengambil air yang baru. Sama saja, laki-laki dan wanita. Dan sebagaimana laki-laki boleh mengusap sorban, kalau dia menggunakan sorban, demikian pula wanita boleh mengusap jilbabnya, dan ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bagaimana hukum anak-anak yang belum balik lewat di depan orang salat yang memakai pembatas? Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan beliau mengatakan hal itu tidak mengapa, akan tetapi kata beliau, hendaklah anak-anak itu disibukkan dengan permainan atau dengan apa hal yang disenanginya, sehingga dia tidak lewat di depan orang yang sholat. Apa hukum membayar hutang piutang di dalam masjid? Sebaiknya hal seperti ini dihindari, karena tujuannya dibangun masjid adalah untuk urusan-urusan akhirat, seperti dalam hadis Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni dalam kisah Arab Badui yang kencing di masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna ma hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qira'atil Qur'an." Bahwasanya masjid-masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Qur'an. Dapat dipahami dari hadis ini, masjid-masjid itu dibangun untuk urusan-urusan akhirat, maka sebaiknya dihindari perkara-perkara duniawi di dalam masjid. Baik. Walaupun kita katakan tidak sampai terlarang, kecuali jual beli yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah menggulung baju lengan panjang juga termasuk kategori isbal yang dilarang, mengumpulkan celana atau sarung? Mohon penjelasannya. Termasuk yang dilarang ketika sholat saja. Melipat pakaian dilarang ketika sholat saja, seperti dalam hadis Muslim dari Ibnu Abbas, wala akfitu sya'ra wala thiyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dilarang mengumpulkan atau menggulung rambut dan pakaian. Itu di dalam sholat. Adapun di luar sholat tidak mengapa. Kecuali kalau seseorang pakaiannya melewati mata kaki, maka dia harus melipat pakaiannya, sebab apabila menutupi mata kaki, maka dia telah melakukan perkara yang haram. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana mengucapkan salawat kepada Nabi SAW di dalam tasyahud. Saya dengar bukan assalamu alayka tetapi assalamu ala nabi. Mohon penjelasannya dan bagaimana cara mengucapkannya. Betul, ada sebagian riwayat, tetapi riwayat tersebut hanyalah ijtihad dari para sahabat. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan hadis-hadis yang sahih Dan riwayat yang lebih masyhur adalah tetap mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, bukan assalamu alan nabi. Seperti dalam hadis tentang kisah Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Malik, beliau berkhutbah di atas mimbar mengajarkan tasyahud dengan assalamu alayka dan didengarkan oleh banyak sahabat, namun tidak ada yang mengingkari. Maka yang benar adalah ucapan assalamu alayka, bukan assalamu alan nabi. Banyak doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dibaca secara rutin di dalam sujud dan tasyahud akhir di dalam salat? Mohon penjelasannya. Yang dibaca secara rutin hendaklah doa yang memang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Adapun yang memang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita baca dan kadang-kadang kita baca yang lainnya. Kadang-kadang kita baca yang ini, kadang-kadang kita baca yang itu, sehingga di kemudian hari tidak muncul anggapan bahwasannya itu bagian dari sunnah secara khusus di dalam sholat. Taib. Saya ikhwan dari Sadahayu. Saya ingin ketemu sama ikhwan yang suka dengerin RDS yang ada di daerah Sadabumi, Ujung Barang, Boja dan sekitarnya. Setiap hari Ahad suka ada taklim di Perumnas Majenang atau di Cilumu. Kalau bisa pada datang ya, dari Den Agus Sadahayu. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan para pendengar RDS dari daerah-daerah yang disebutkan dapat menghadiri taklim yang diadakan ustadz-ustadz kita di daerah Perumnas Majenang dan juga di Cilumu. Nanti insyaAllah ta'ala akan menyusul pengumuman. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.